takut engkau bosan, ku takut ditinggalkan. Kau segalanya dalam hidupku, sungguh tanpamu aku bagai tak bernyawa. Ku mohon kepadamu, cintailah diriku sepenuh hatimu. Dalam hidupku hanya kepadamu.